Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-24 ini menampilkan Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Andre sebagai Kisuro Abur-Abur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka telah bertemu kembali dengan Mamang Kuraya kakeknya yang berhasil disembuhkan oleh dua tabib sakti, Dewi Jampi dan Si Cebol Pangrango. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan pula, Resi Amista dan Ki Suro Abur-Abur telah tiba di sebuah tempat yang tak jauh dari lembah batu Selogamping. Dan kini, Resi Amista tengah dihadapi oleh perangkap-perangkap maut dari lembah batu Selogamping. Berhenti dulu, Tuan Resi. Lihatlah baik-baik di depan Tuan itu. Daerah berpasir yang luas itu merupakan jebakan maut yang pertama yang harus Tuan hadapi. Sedikit Tuan salah langkah, maut menjemput. Bagaimana, Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan? Kau kira aku gentar dengan berangkap seperti ini? Tuan, jangan. Tuan, jangan berhenti. Berbahaya. Turunkan saya, Tuan. Turunkan saya. Ki Suro Abur-Abur yang berada di pondongan Resi Amista yang mengenal bahaya dari perangkap di hadapannya menjadi semakin gelisah melihat Resi Amista melompat tinggi melayang ke tengah dataran luas yang berpasir. Tuan Resi! Tuan Resi batu hitam kecil itu! Aku tidak pernah gentar untuk mati bersama Kisuro. Aku tidak ada waktu untuk menanyakan arah dan caranya. Tuan Resi licik sekali. Tuan Resi menyadari bahwa saya masih tetap ingin hidup. Maka Tuan Resi tanpa ragu lagi melompat. Karena Tuan Resi yakin bahwa saya akan membuka rahasia dari perangkap pasir maut ini. Batu sekinam itu. Tunggu. Jangan Tuan lanjutkan lagi. Berbahaya sekali. Berbahaya? Apa maksudmu? Lihatlah itu. Daerah berbatu di hadapan kita menyimpan bahaya yang tidak kalah dahsyatnya. Apa maksudmu? Aku tidak melihat bahaya apapun di sana. Ki Suro Abur-Abur yang berada dalam pondongan Resi Amista kemudian mengedarkan pandangannya ke kiri dan kanan, mencoba menembus semak-semak di sekitar dirinya. Dan beberapa saat kemudian, nah, itu. Tangkaplah kelinci itu, Tuan Amista. Tangkaplah kelinci itu. Kita akan membuktikan bahaya daerah berbatu di hadapan kita. Apakah kau tidak tengah mempersiapkan suatu perangkap atau jebakan untukku, Suro? Mas masih juga Tuan takut dan khawatir terhadap saya yang dalam keadaan tidak berdaya. Tangkaplah kerinci itu dan kemudian lemparkanlah ke daerah berbatu di hadapan kita. Ayo, ayolah Tuan Resi. Kali ini tidak Tuan masih nekat melompat. Saya tidak akan mungkin dapat menyelamatkan Tuan lagi. Oh, baiklah, akan kuikuti semua saranmu. Tuan, Tuan baru saja menotok saya. Kini Tuan melakukannya lagi. Tubuh saya serasa menjadi kian kaku. Maafkan aku, Suro. Aku belum mengetahui dengan jelas sampai di mana tingkat kepandaianmu yang aneh itu. Aku tidak berani mengambil resiko. Hah, tunggulah kau di sini. Berbaringlah kau baik-baik. Resi Amista yang cerdik tidak berani mengambil risiko untuk meninggalkan Kisro abur-abur jauh darinya. Karena itu, kelinci yang berada 3 tombak darinya ditarik oleh kekuatan saktinya. Nah, sekarang apa yang harus aku kerjakan, Suro? Seperti yang sudah saya katakan, lemparkanlah kelinci itu ke tengah daerah berbatu itu. Dan lihatlah apa yang akan terjadi. Baiklah. Kelinci yang dilemparkan itu melayang ke tengah daerah berbatu. Dan belum lagi kelinci itu jatuh, kira-kira 1,5 meter dari permukaan daerah berbatu, terlihat melayang puluhan, bahkan hingga ratusan cahaya kemilau membara yang menerjang ke arah kelinci yang tengah melayang jatuh. Durga Agung yang maha perkasa. Makhluk apakah itu? Ularkah itu? Itulah ular api. Binatang yang sangat beracun. Dan binatang itu hanya hidup di daerah berbatu di hadapan kita. Oh, apakah dia tidak berada di sekitar kita ini? Di luar daerah berbatu? Binatang aneh itu tidak dapat hidup di tempat lain. Agaknya di sekitar tempat itu mengandung hawa hangat dari dalam bumi yang justru merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Tapi bagaimana kau bisa mengetahui semua itu? Itu, kau lihatlah di sebelah kirimu, di semak itu. Apa maksudmu? Tulang rangka manusia. Ya, itu adalah rangka salah seorang muridku yang telah menjadi korban dari ular api itu. Licik. Aku mengerti sekarang. Jadi untuk keberhasilanmu mengetahui rahasia jalan menuju lembah batu Selo Gamping, kau telah mengorbankan muridmu itu. 7 orang murid. Ya, 7 orang muridku telah menjadi korban dalam perjalanan menuju lembah batu. 4 orang tewas dalam pasir maut, dan 1 orang di sini. 2 lainnya masih di muka kita. Kita akan menjumpainya kelak. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jalan mana yang akan kita tempuh? Aku akan menceritakan dan menjelaskan jalan menuju ke tempat tersebut. Tapi, apakah jaminan untukku? Apa maksudmu? Jaminan untukku. Jaminan keselamatan nyawaku. Kau tidak akan membunuhku setiba di sana. Setiba di lembah batu Selokamping. Dan juga jaminan kau mau memberikan aku aji 5 bayang-bayangmu padaku. Kata-kataku, janjiku, hanya itu yang dapat kuberikan padamu. kau pasti akan membunuhku, Tuan Resi. Dari mana kau bisa mengetahui itu? Dari kelicikan setan. Suro, kau harus mempercayaiku. Jika tidak, kau akan mati di tempat ini. Tidak ada jalan lain. Aku akan mengantarnya hingga ke lembah batu. Aku tidak boleh mati. Aku harus tetap hidup. Dan aku masih akan dapat mencari upaya untuk melepaskan diri dari tangannya di tempat yang justru telah aku kenal ini. Oh, baiklah. Aku akan mencoba mempercayai Tuan Resi. Sibaklah semak dan batu-batu di pinggir tebing itu. Tuan Resi akan menemukan jalan pintas hingga ke seberang daerah berbatu ini. Bagus. Bagus. Begitu akan lebih baik. Marilah kita masuki gua itu. Ayolah, maju terus Tuan Resi. Masuki gua itu. Kenapa Tuan ragu? Gimana aku bisa yakin di dalam sana tidak terdapat ular-ular ganas itu? Bukankah saya ada dalam pondongan Tuan? Ah, bagaimana saya bisa membohongi Tuan? Kita akan mati bersama-sama jika demikian. Dengarlah Tuan. Ular itu tidak dapat hidup lama di luar daerah berbatu itu. Ketika muridku menjadi korban ular itu, ia masih sempat melompat keluar dari daerah itu. Tapi apa yang terjadi? Ular yang masih menempel di tubuhnya tidak beberapa lama berjatuhan dari tubuhnya dan kemudian hangus dan tewas bersamaan dengan murid saya. Oh, baiklah. Aku percaya padamu. Tuan kembali menotok saya. Tuan sudah gila. Diam. Dan jangan banyak bicara. Benar-benar licik Resi Asing ini. Belum lagi aku sempat membebaskan jalan darahku dari kekuatan gaib totokannya. Ia sudah kembali melumpuhkanku di tempat lainnya. Setan. Dengan menunduk, Resi Amista memasuki gua kecil di lamping tebing. Tanpa menemukan satu gangguan pun, mereka akhirnya tiba di mulut gua lainnya, di seberang daerah berbatu yang merupakan jebakan yang teramat dahsyat itu. Nah, teruslah berjalan Tuan Resi. Sebentar lagi, kita akan sampai ke lembah batu Selong Kamping. Apakah tidak ada lagi perangkap di depan kita? Tidak, Tuan Resi. Tidak ada lagi perangkap. Kini kita telah aman. Oh, teruslah maju, terus. Dengan penuh kewaspadaan, Resi Amista melangkah maju ke depan. Semakin lama, jalan yang dilalui semakin menyempit. Di kiri kanan mereka tebing batu yang sangat tinggi, yang tidak kurang dari 10 tombak. Resi Amista terus berjalan menyusuri jalan yang kini seakan-akan telah berubah menjadi lorong yang menyempit. Akhirnya, mereka tiba di ujung jalan dan di hadapan mereka membentang sebuah dataran berbatu. Beberapa pohon yang besar menghias sekitar tempat tersebut. Sebuah mata air yang jernih terdapat di bawah pepohonan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Akan tetapi, di balik keindahan itu Resi Amista merasakan cekaman suasana yang aneh. Inikah lembah batu Selong Kamping? Ya. Tuan Resi telah tiba di tempat yang Tuan tuju. Lihatlah itu. Di batu besar di tengah-tengah dataran itu. Lihatlah, Tuan. Tuan akan menemukan apa yang Tuan cari. Lihatlah ke sana. Di situ kah? Ya, akan kulihat. Aku harus tetap berhati-hati. Bukan tidak mungkin aku akan diperdaya olehnya. Kisuro harus tetap kubawa bersamaku. Jika ada jebakan di sana, biarlah dia juga menemaniku ke neraka. Kita telah sampai. Lepaskanlah aku, Tuan Resi. Diamlah kau. Oh, Tuan Resi masih juga tidak mempercayai aku. Nah, lihatlah. Bukankah tidak terjadi sesuatu pun dengan diri kita? Lihat. Dan periksalah batu itu. Benar, batu itu terlihat penuh dengan kuratan huruf Pallava. Ya, aku dapat melihatnya dari sini. Aku akan memeriksanya. Apakah memang itu petunjuk untuk menguasai aji yang kuidam-idamkan? Rawa Rontek. Resi Amista meletakkan tubuh Kisuro di bebatuan. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati batu besar yang terlihat penuh dengan guratan. Tetapi di hadapan batu itu, Resi asing yang cerdik dan culas tercenung. Wajahnya terlihat berkerut tegang. Sementara Kisuro abur-abur yang tergeletak tidak berdaya, kelihatan cemas melihat Resi Amista tercenung di hadapan batu besar itu. Kenapa Tuan Resi kelihatan ragu? Periksalah dan lihat apa yang tertulis itu. Buktikanlah apakah saya telah mendustai atau tidak. Ada apa, Tuan Resi? Resi Amista tidak menjawab sedikitpun. Matanya terus saja memandangi batu besar di hadapannya, seakan-akan tengah menyelidiki sesuatu. Setelah beberapa saat ia tercenung, kemudian ia menebarkan pandangannya ke sekeliling batu besar itu, dan pandangannya tiba-tiba tertumbuk pada kerangka manusia. Apakah itu Suro? Itu... Licit! Bukankah itu kerangka muridmu? Pasti telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Apa yang telah terjadi? Satu lagi tugas terakhirmu, Suro. Coba kau peganglah batu besar itu. Pegang, Kisuro. Pegang batu itu. Jangan, Tuan Amista. Jangan. Pegang kataku. Atau kau akan kubuat santapan ular api. Jangan, Tuan Resi. Aku. Setan licik. Resi Amista yang menjadi geram, kemudian mencengkram tubuh Kisuro, dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Tanpa mempedulikan Kisuro abur-abur yang berteriak-teriak ketakutan, Resi Amista melempar tubuh laki-laki itu ke batu besar di hadapannya. Hangus. Tubuh Kisuro hangus menghitam. Resi Amista yang cerdik akhirnya mendapatkan ilmu yang telah menjadi idamannya sejak berada di negerinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah kemudian yang akan terjadi? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah